الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لanjutkan syarah kitab التوحيد، memasuki bab yang ke-37. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. معنى secara umumnya adalah bahwa barang siapa taat kepada Allah, afwan, taat kepada para ulama, ahli-ahli agama, atau para penguasa dalam hal menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, maka ini masuk kategori menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Dalilnya adalah di surat At-Taubah ayat ke-31, At-Taubah ayat ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Di akhir ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya mereka yang ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah itu masuk kategori syirik, ya, syirkut ta'ah. Subhanahu amma yushrikun, maksudnya dia dari apa yang mereka persekutukan. Dan perbuatan mereka itu disebutkan di awalnya, yaitu ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah. Kaitannya apa dengan mentaati mereka dalam hal maksiat atau dalam hal mengharamkan yang Allah halalkan atau yang sebaliknya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan sifat orang-orang Nasara yang menjadikan pendeta-pendeta mereka atau yang menaati pendeta mereka dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Kemudian Nabi menyitir membaca ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Dalam tafsirnya Adi bin Hatim, entah disebutkan di syarah sini apa enggak, tapi yang jelas Adi bin Hatim itu pernah bertanya keheranan, ya Rasulullah, inna kunna lasna na'buduhum, merasa tidak menyembah para pendeta. Mereka mengatakan, kami enggak pernah menyembah pendeta-pendeta kami wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Alaisu idza harramu ma ahallallah haramtumuh wa idza ahallu ma haramallah ahlaltumuh. Bukankah kalau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian ikut-ikut mengharamkannya? Dan kalau mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian ikut-ikut menghalalkannya? Oh iya, betul ya Rasulullah. Fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kalian terhadap mereka dalam hal ketaatan. Waqad taqaddama fi tafsiri hadha, wa taqaddama tafsiru hadha fi aslil musannif rahimahullah lamma dzakara hadits Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Jadi hanya disinggung secara poinnya saja, tapi enggak disebutkan teks hadisnya. Waqala Ibnu Abbas, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', hampir aja batu jatuh mengenai kalian dari langit. Aku qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Saya katakan Rasulullah bilang begini, kok kalian bilang, tapi Abu Bakar dan Umar bilang begitu, bilang yang lain. Ucapan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas sebagai bantahan atau sanggahan ketika beliau menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami pada haji wada untuk haji tamattu. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Memang betul. Saat haji wada Nabi SAW bahkan setengah memaksa. Kalau enggak dikatakan memaksa, beliau setengah memaksa agar semua yang tidak membawa hewan hadiunya dari Madinah merubah manasik yang tadinya hanya haji saja alias ifrad menjadi tamattu alias umrah dulu baru kemudian haji. Tapi sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar justru memerintahkan orang-orang agar haji ifrad, jangan tamattu. وهذا القول من ابن عباس رضي الله عنهما جواب لمن قال له إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع بالعمرة إلى الحج ويريان أن إفراد الحج أفضل أو ما هو معنى هذا وكان ابن عباس يرى أن التمتع بالعمرة إلى الحج واجب ويقول إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط فقد حل من عمرته شاء أم أبى. Intinya Ibnu Abbas menganggap tamattu itu wajib, sedangkan Abu Bakar dan Umar menganggap ifrad alias haji dulu, haji saja, enggak pakai umrah. Maksudnya di bulan-bulan haji kalau mau berangkat haji ya haji saja, enggak usah pakai umrah. Umrahnya di luar bulan-bulan haji. Ini pendapatnya Asy-Syaikhan Abu Bakar wa Umar. Dan itu yang lebih afdal. Sedangkan Ibnu Abbas, la, tamattu itu wajib. Ini madhabnya Ibnu Abbas. Nah, ketika orang-orang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi menyuruh mereka, para sahabat dulu di masa beliau untuk tamattu, orang-orang menjawab dengan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Bahwasanya kita disuruh untuk ifrad. Abu Bakar nyuruh ifrad, Umar nyuruh ifrad. Nah, Ibnu Abbas kemudian berkomentar, hampir saja turun batu dari langit. Saya sampaikan hadis Nabi, kok kalian mengatakan qala Abu Bakar wa qala Umar. Okay. Ala kulli hal, istidlalnya Ibnu Abbas di sini adalah bukan dalam pengertian bahwa dalam masalah haji ini madhabnya dia yang lebih benar daripada madhabnya Abu Bakar dan Umar, bukan. Tapi istidlalnya Ibnu Abbas adalah kalian jangan membantah sabda Nabi dengan perkataan manusia lain, gitu loh. Jangan kalian bantah hadis Nabi ini dengan perkataan manusia. Tapi kalau kita tinjau secara ilmiah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan bahkan ingat saya empat khulafa ya, enggak hanya Abu Bakar dan Umar saja, yang paling tegas adalah Umar. Utsman dan Ali tidak terlalu memaksakan masalah ifrad ini. Bukan berarti mereka ingin menyelisihi Nabi. Ya, hasyalillah. Enggak mungkin orang sekaliber Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma yang keduanya ini adalah sahabat setia Rasulullah, tidak pernah berpisah dengan Rasulullah SAW hatta ketika haji wada. Ketika haji wada, mereka berdua mendampingi Rasulullah SAW. Sehingga kalau mereka memerintahkan untuk ifrad sepeninggal Rasulullah, padahal mereka dengar Rasulullah SAW memaksa para sahabatnya untuk tamattu, maka mereka pasti punya alasan di sini. Karena mereka memahami perintah Rasulullah ini terkait satu alasan, dan alasan itu sudah enggak ada lagi. Apa alasannya? Alasannya karena banyak kalangan di masa itu, termasuk sebagian sahabat senior, meyakini bahwa melakukan umroh di bulan-bulan haji itu dosa besar. Min afjaril fujur. Min afjaril fujur. Ini keyakinan jahiliyah yang sudah mengakar demikian lama dan demikian kuat di benak banyak sahabat. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan bahwasanya Islam tidak berpandangan seperti itu. Justru sebaliknya malah melakukan umrah di bulan-bulan haji itu taat, itu taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan umrahnya Rasulullah SAW, beliau itu umrah seumur hidupnya 4 kali. Umrah yang pertama adalah umrah Hudaybiyah yang akhirnya enggak jadi itu. Dihalang-halangi enggak bisa masuk tahun ke-6 Hijriah. Umrah berikutnya adalah Umratul Qadhiyah, umrah yang mengqadha umrah Hudaybiyah tahun ke-7 Hijriah. Umrah yang ketiga adalah umrah beliau setelah penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau berangkat ke Taif, menaklukkan Taif, tapi enggak terkalahkan, belum takluk bentengnya. Beliau tinggal akhirnya balik lagi ke Mekah. Pas balik ke Mekah, beliau ihram lagi di Jirana, ngambil umroh tahun ke-9 Hijriah. Dan umrohnya ini jarang diketahui, enggak banyak diketahui oleh sahabat Rasulullah SAW. Umroh yang keempat adalah umroh beliau bersama hajinya, Haji Wada. Jadi 4 kali beliau umrah. Semuanya ini beliau lakukan di bulan Zulqa'dah. Ya, keempat-empat umrah Rasulullah ini enggak ada satupun yang di bulan Ramadan. Sampai Ibnu Qayyim bilang, mana yang lebih afdal, umrah bulan Ramadan apa umrah bulan Zulqa'dah? Kalau secara anjuran lisan memang Nabi menganjurkan umrah di bulan Ramadan. Tapi prakteknya umrah Rasulullah keempat-empatnya di bulan Zulqa'dah, enggak ada yang di bulan Ramadan. Cuma kalau sekarang antum enggak bisa umrah bulan Zulqa'dah, kecuali kalau haji sekalian. Enggak akan kasih visa. Visa itu keluar paling telat Ramadan, visa umrah. Setelah itu masuk pertengahan Syawal itu sudah enggak ada visa lagi. Tanggal 1 Zulqa'dah itu visanya visa haji doang. Kecuali kalau mukim di sana. Al-muhim, intinya Nabi SAW memaksa sahabat-sahabatnya saat haji wada agar mereka yang awalnya mau haji saja, mayoritas sahabat itu selain Rasulullah dan satu lagi gitu, siapa ya, ana lupa, Abdullah bin Rawahah, bukan Abdullah bin Rawahah, afwan, udah meninggal ya, satu lagi siapa ana lupa, mayoritas para sahabat adalah hajinya haji ifrat karena tidak ada yang membawa hadyu, sedangkan Rasulullah membawa hadyu. Nah, beliau hajinya haji qiran. Haji qiran itu haji dan umroh, cuma umrohnya enggak misah, gabung umrohnya dengan haji. Nah, mereka yang awalnya haji ifrat itu oleh Rasulullah SAW disuruh untuk merubahnya menjadi umroh dulu, hajinya nanti setelah umroh. Belum lama beranjak dari miqat, dari Dzulhulaifah, baru beberapa meter melewati yang namanya Wadil Aqiq. Ya, kalau antum pernah umroh, di mikotnya Bir Ali, mikot Madinah itu ada lembah semacam bekas sungai gitu ya, pas di sampingnya masjidnya mikot itu. Baru lewat sampai di situ, turun malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk sholat di situ. Salli fi wahfi hadzal wadil mubarak wa qul umratun fi hajjah. Sholatlah di lembah atau wadi yang diberkahi ini, sehingga ada istilahnya sholat sunnah ihram. Nah, ini hanya berlaku berdasarkan hadis ini kalau ihramnya dari Madinah. Ihramnya dari Madinah di Masjid Miqat itu, salat di situ. Salatnya niatnya apa? Salat sunnah di lembah yang diberkahi, Wadi Al-Aqiq. Nah, turun perintah agar beliau mengubah ihramnya menjadi dari haji saja menjadi umroh. Karena Nabi hajinya haji qiran, jadi digabungkan umratun fi hajjah. Adapun sahabat-sahabatnya yang lain, maka disuruh, karena enggak bawa hadyu, disuruh mengganti umroh dulu, hajinya nanti. Nah, mereka ini berat. Karena apa? Masih ada keyakinan itu. Orang-orang jahiliyah itu, bosnya ini dosa besar ini. Bagaimana kita sekarang disuruh melakukan sesuatu yang berdasarkan pandangan masyarakat, dan itu sudah cukup lama mendarah daging di kalangan mayoritas kaum muslimin. Karena haji wada itu adalah momen berkumpulnya kaum muslimin dari berbagai pelosok jazirah Arab, 100 ribuan yang haji bersama Rasulullah. Adapun umroh-umrohnya Rasulullah yang sebelum-sebelumnya itu hanya disaksikan oleh beberapa saja di antara sahabatnya, enggak banyak gitu loh. Alias bagi mayoritas kaum muslimin ini perkara yang melawan arus benar-benar ini. Nah, Nabi ingin mencabut pemikiran jahiliyah ini sampai ke akar-akarnya. Dan kesempatan emasnya ya saat itu. Karena hajinya Rasulullah cuma sekali, haji wada. Beliau enggak tahu apakah masih ada kesempatan lagi apa enggak. Dan belum tentu orang akan berkumpul sekian banyaknya. Makanya ketika itu Nabi memaksa-maksa betul supaya sahabat ini legowo untuk melakukan umroh di bulan haji. Bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu bulan-bulan haji namanya. Bahkan Nabi mengatakan la istaqbaltu min amri mastadbartu lamasuqtul hadiya au ma ahdaitu walaula anna ma'il hadiya la ahlaltu. Karena Nabi sendiri hajinya adalah haji qiran, beliau tidak tahalul. Beliau umroh tapi umrohnya masuk ke dalam haji. Enggak tahalul kecuali setelah melempar jumrah Aqabah. Sedangkan yang tamattu, yang disuruh umroh dulu, selesai tawaf dan sa'i langsung tahalul. Yang mereka berat, masa kita tahalul Nabi enggak tahalul. Akhirnya Nabi mengatakan, seandainya aku masih ada kesempatan tahun depan, aku tidak akan membawa hadiu dari Madinah sehingga aku bisa tamattu seperti kalian. Saya akan tahalul dari umroh saya. Nah, yang menghalangi beliau untuk tahalul itu karena beliau membawa hadiu, dan hadiu ini hanya boleh dipotong tanggal 10. Nah, beliau sebelum tanggal 10 enggak bisa tahalul. Itu alasannya. Nah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memahami bahwa pemaksaan Nabi SAW kepada para sahabatnya agar hajinya itu haji tamattu adalah dalam rangka mencabut ekses-ekses keyakinan jahiliyah. Bukan semata-mata tamattu itu afdal. Sehingga setelah itu sudah tersiar di tengah-tengah masyarakat, oh ternyata umroh di bulan haji itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah. Berikut-berikutnya mereka melihat ada maslahat lain di balik memotivasi kaum muslimin agar kalau sudah masuk bulan haji maka laksanakan haji saja. Yang mau umroh ya di bulan-bulan yang lain. Biar apa? Biar Baitullah enggak sepi. Biar Baitullah enggak sepi. Sehingga orang yang kepengen umroh datangnya di selain bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Itu alasan Syekhan. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah, ajma'al ulama 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahad. Para ulama sudah ijma' kata Imam Syafi'i bahwasanya bagi siapa saja yang sudah mendapatkan kejelasan tentang sunnah Rasulullah SAW dalam suatu perkara, maka tidak diperbolehkan dia meninggalkan sunnah Rasulullah itu gara-gara mengikuti pendapat lain. Nah, kebijakan Abu Bakar dan Umar itu bukan kebijakan meninggalkan sunnah. Bukan. Karena beliau faham maksud dari sunnah ini itu adalah sesuatu yang tertentu. Bukan dalam rangka mengatakan bahwasanya tamattu itu wajib selamanya dan menjadi yang paling afdol secara mutlak. Bukan. Jadi dalam hal pemahaman. Maksudnya adalah ketika seseorang sudah jelas memahami ini maksud sabdanya Nabi itu kesana memang. Terus ada orang lain yang menganjurkan ke arah yang berbeda. Gak boleh. Hadis itu yang sudah jelas arah dan maksudnya itu ditinggalkan gara-gara mengikuti pendapat orang lain. Jadi bukan ketika kita mengikuti pendapat atau penjelasan para ulama terkait hadis yang zahirnya menurut pemahaman kita A, ternyata enggak A. Ini beda lagi kasusnya. Ya. Kadang kita memahami hadis dengan kedangkalan ilmu kita, oh kayaknya pemahaman arahnya ke sini. Kenapa ya si fulan kok memahami malah menganjurkan yang sebaliknya? Nah, ini kita harus tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus pastikan dulu bahwa pemahaman kita terhadap hadis ini sudah benar atau belum. Karena kadang hadis Nabi itu saling menjelaskan satu sama lain. Ada hadis A, ada hadis B. Kalau kita hanya tahu A, nggak tahu yang B, ya kita hanya tahu harusnya begini. Tapi mereka tahu A, tahu B, mungkin juga tahu C dan lain-lain, sehingga mereka bisa mengkompromikan antara hadis-hadis ini. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i di sini sudah jelas arah hadisnya ke sana. Dia tinggalkan hadis itu karena mengikuti pendapat manusia lain. Nah, ini yang tercela. Dilarang oleh berdasarkan kesepakatan ulama. Wa qala Imam Malik rahimahullah, "Ma minna illa raddun wa mardudun alaih." Siapapun itu bisa membantah dan bisa dibantah. Tidak ada yang pendapatnya mutlak harus diikuti. Enggak. Dia bisa diikuti, bisa juga ditolak pendapatnya. Illa sahibu hadzal qabr. Illa sahib hadzal qabr. Kecuali yang menghuni kuburan ini, maksudnya Rasulullah SAW. Wa mazalal ulama rahimahumullah yajtahiduna fil waqa'i' faman asaba minhum falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun kama fil hadis. Para ulama dimanapun mereka ini senantiasa berijtihad dalam memahami dalil-dalil. Kalau ternyata pemahaman mereka itu benar, maka dapat dua pahala. Kalau salah, dapat satu pahala. Tapi begitu mereka mendapatkan dalil yang gamblang, jelas sekali maksudnya, jelas validitasnya, tidak ada yang menasakh, enggak ada yang mentakyid atau mentakhsis, mereka pasti akan berbicara sesuai dengan dalalahnya hadis tersebut, sesuai dengan indikasi hadis tersebut. Kalau ada yang tidak menggunakan hadis itu, ya kemungkinan mereka belum tahu, atau mereka tahu tapi menurut mereka itu tidak sah hadisnya, nggak valid, atau menurut mereka itu valid tapi ada yang lebih sahih, yang lebih layak untuk diikuti, atau ini maknanya muqayyad atau khusus atau alasan-alasan lainnya atau mansukh barangkali, ya. Kalau fi asal a'immatil arba'ah rahimahumullahu ta'ala innama kana talabul ahadith mimman hiya indahu bil luqiy was sama' wa yusafiru ar-rajulu fi talabil hadith ila al-amsar 'iddat sinin thumma atana al-a'immatu bit tasanif wa dawwanu al-ahadith wa rawawha bi asanid wa bayyanu sahihaha min hasaniha min dha'ifiha. Intinya proses tercatatnya hadis Nabi SAW itu memang tidak terjadi dalam satu periode. Awalnya mereka mengembara ke sana kemari untuk mendengarkan hadis. Kemudian mulai dicatat dalam kitab-kitab. Setelah itu mulai dipisahkan lagi. Ada yang khusus mengumpulkan yang sahih, ada yang khusus mengumpulkan yang dhaif, ada yang menggabungkan antara yang sahih dengan yang hasan. Mulai terkategorisasi sehingga untuk mengetahui hadis jauh lebih mudah pada era-era belakangan daripada di zaman-zaman awal. Otomatis mereka yang di awal-awal sebelum terbukukan hadis tadi, ya kalau mereka tidak berdalil dengan hadis bukan berarti mereka menolak hadis, tapi mungkin belum sampai kepada mereka karena buku masih minim. Contohnya Imam Abu Hanifah rahimahullah yang tinggalnya juga di daerah yang jauh dari markas ilmu di Kufah, di Irak sana. Markas ilmu di zaman beliau di Madinah, di Mekah, ya, cukup jauh. Tapi murid-muridnya Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani udah beda lagi dengan gurunya. Murid-muridnya ini belajar kepada Imam Malik, belajar hadis ke Madinah. Bahkan menjadi salah satu perawi kitab Muwatta. Ada Muwatta riwayah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga dalam banyak hal Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf ini tidak sependapat dengan guru mereka Imam Abu Hanifah. Karena apa? Murid-muridnya ini lebih banyak mempelajari hadis daripada gurunya. Ya, karena pengaruh periode tadi itu. Juga karena mungkin lebih banyak mengembara. Ya. Jadi intinya di sini kita harus memberikan udzur kepada para ulama bila mana kita mendapati ada pendapatnya ulama ini yang tidak sejalan dengan nas hadis. Ya, mereka sebagai seorang mujtahid di masa itu, mereka hanya mendapatkan satu di antara dua kemungkinan. Dua pahala atau satu pahala. Ya, karena itu semua berdasarkan ijtihad dan mereka punya kapasitas untuk berijtihad. Kalau benar dua pahala, kalau salah satu pahala, kesalahannya diampuni. Sedangkan pengikut-pengikutnya ini tidak boleh taklid kepada pemimpinnya, imamnya, kalau terbukti dia salah. Ya, salah ya rahimahullah, ghafarallahu lahu, ghafarallahu lana wa lahu. Kalau memang terbukti itu pendapatnya tidak berdasarkan dalil, semata-mata ra'yu atau ijtihad yang tidak cocok dengan dalil, ya yang sudah tahu nggak boleh ngikuti, gitu aja. Jadi nggak ada fanatisme di sini. Qala Imam Ahmad, hadatsana Ahmad ibn Umar al-Bazzar. Ahmad ibn Amr al-Bazzar. Qala hadatsana Ziyad ibn Ayyub. Qala hadatsana Abu Ubaidah al-Haddad. An Malik ibn Dinar an Ikrimah an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala laisa minna ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yada' ghayra an-nabi. Ini pendapatnya Ibn Abbas sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Tidak ada seorang pun dari kami melainkan ada di antara pendapatnya yang diikuti dan ada juga yang ditinggalkan kecuali Nabi SAW. Berikutnya qala al-muallif wa qala Ahmad ibn Hanbal ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Aku heran, kata Imam Ahmad, terhadap sebagian kalangan yang mereka ini sudah ngerti hadis-hadis dengan sanad-sanad ini itu derajatnya sahih. Ya, mereka sendiri memiliki sanad hadis tersebut, sudah tahu itu sahih hadisnya. Kok masih mengikuti pendapatnya Sufyan? Ada dua kemungkinan, mungkin Sufyan Ats-Tsauri, mungkin Sufyan bin Uyainah. Padahal maksudnya mengikuti pendapatnya Sufyan yang tidak sejalan dengan hadis. Ya, karena Sufyan ini Imam Tsauri, Imam bin Uyainah, dia juga seorang mujtahid. Dia tidak menghafal semua hadis Nabi, tidak. Walaupun Imam Amirul Mukminin fil hadis. Ya, Tsauri julukannya Amirul Mukminin fil hadis. Tapi dia tidak menghafal semua hadis Nabi. Masih banyak hadis-hadis yang tidak diketahui oleh Tsauri maupun oleh Ibn Uyainah. Sehingga ketika ada orang sudah tahu ada hadis Nabi bilang A, kok enggak dipakai hadisnya? Malah ikuti pendapatnya Sufyan ini. Aneh, kata Imam Ahmad. Padahal Allah mengatakan, hendaklah mereka yang menyelisihi perintah Rasulullah itu khawatir. Kalau-kalau mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang menyakitkan. Atadrimal fitnah? Kalian tahu apa yang dimaksud dengan fitnah? Al-fitnatu asyirku. Fitnah itu adalah perbuatan syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlik. Alhamdulillah. Hadikun aslah walakam. Jadi kalau sampai ada orang yang menolak salah satu sunnah Rasulullah SAW, saya khawatir hatinya ini mulai menyimpang dan dia akan binasa nanti. Dan kenapa kok dikaitkan dengan syirik di sini? Karena dia seakan-akan menyejajarkan pendapatnya selain Nabi dengan pendapatnya Nabi. Sama-sama diikuti sebagaimana pendapatnya Nabi. Nah ini nuansa atau bukan nuansa ya, kaitannya dengan perbuatan syirik. Syirik itu kan menyekutukan gitu loh. Menganggap sama-sama boleh diikuti walaupun berbeda. Nah ini yang perlu diwaspadai di sini. Baik, kita adzan dulu. Baik, dalam syarahnya disebutkan bahwa Imam Ahmad juga pernah mengatakan beliau pernah memperhatikan dari awal mushaf sampai akhir mushaf beliau mendapati sekitar 30 ya. Qala nadartu fil mushaf wajadtu ta'atar rasul fi 33 mawdi'an. Beliau mendapati ada 33 ayat yang memerintahkan kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Setelah itu beliau menyitir firman Allah, maka hendaklah orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu khawatir kalau-kalau mereka ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fadzakara min qawlihi al-fitnatu syirk ila qawlihi fayahlik. Thumma ja'ala yatlu hadhihi al-ayah fala wa rabbika la yu'minun. Kemudian setelah beliau menjelaskan apa itu syirik, apa itu fitnah, fitnah adalah syirik dan seterusnya, beliau mengatakan juga atau menyitir firman Allah yang lain, fala wa rabbik, An-Nisa 65, maka demi Allah la yu'minun, mereka sebenarnya tidaklah beriman, hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum, sampai mereka mengangkatmu sebagai pemutus perkara mereka, mengangkat engkau ya Rasulullah sebagai hakim mereka, apapun yang mereka perselisihkan mereka mengadukannya kepadamu dan meminta hukumnya dari kamu, kemudian apapun hukum yang engkau jatuhkan mereka taat. Ini baru orang beriman. Kalau tidak gitu tidak beriman, demi Allah tidak beriman, kata Allah SWT, fala wa rabbik, tidak, demi Rabbmu ya Muhammad, la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan setelah engkau menetapkan ketetapanmu mereka tidak merasa kecewa atau berat atau tidak puas. Wa yusallimu taslima, dan mereka pasrah benar, sepasrah-pasrahnya terhadap hasil keputusanmu. Nah, kalau Rasulullah masih hidup, ya datang kepada Rasulullah. Kalau sudah meninggal, lihat sunnahnya, ya tahkimnya kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Talib an Ahmad wa qila lahu inna qauman yad'un al hadith wa yadhhabuna ila ra'y Sufyan wa ghairihi. Abu Talib ini salah satu muridnya Imam Ahmad, ya, bukan Abu Talib paman Rasulullah, bukan, tapi Abu Talib yang lain murid Imam Ahmad meriwayatkan dari gurunya, ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, ada nih orang-orang yang ngaku-ngakunya ahlul hadis tapi dia malah ngikuti pendapatnya Sufyan dan pendapatnya ulama yang lain. Kata Imam Ahmad, a'jab liqaumin sami'ul hadis wa 'araful isnada wa sihhatahu wa yada'unahu. Kok aneh ya, sudah tahu ada hadis dan sanadnya sahih kok ditinggalkan. Anehnya ketika sudah tahu hadis dan sudah tahu sanadnya sahih tapi dilalatul hadisnya ditinggalkan. Tapi kalau dia belum tahu hadis, enggak aneh. Atau dia tahu tapi enggak sahih, enggak aneh juga. Ditinggalkan karena enggak sahih, atau ditinggalkan karena dia belum tahu. Yang aneh itu sudah tahu sahih dan enggak ada illah lain dalam hadis ini. Bukan hadis mansukh, bukan hadis yang kenapa-kenapa, bukan. Ditinggalkan juga. Nah, ini aneh, kata Imam Ahmad. Gitu-gitu kok ngakunya ahli hadis. Tidak sesuai antara pengakuan dengan sikap mereka. Sufyan di sini dinyatakan adalah Sufyan Ats-Tsauri. Al-Imam Az-Zahid al-Abid al-Thiqatul Faqih. Kana lahu ashabun ya'khudhun 'an, dan beliau juga imam madhab. Cuman madhabnya tidak terpelihara. Ya. Pernah punya murid-murid sebagaimana imam-imam yang lain. Sebagaimana Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Al-Layth bin Sa'ad, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain. Mereka ini semuanya adalah ahlul ijtihad, mujtahid-mujtahid. Masing-masing dari mereka itu punya murid, tapi muridnya tidak regenerasi. Sehingga sampai abad tertentu, enggak ada yang lanjutkan madhabnya. Yang bertahan eksis adanya adalah 4. Ya. Atau kalau tambah dohiriyah jadi 5. Dan pendapat beliau itu sering dinukil dalam kitab-kitab fikih. Imam At-Tirmidzi misalnya dalam sunannya, wa hadza qaulu Sufyan wa fulan, hadza qaulu Tsauri wa fulan wa fulan wa Ishaq wa Ahmad. Ibnu Qudamah juga, wabihi qala fulan wa fulan wa fulan wa fulan, di antaranya ada Ats-Tsauri, ada Al-Auza'i, ada fulan dan fulan. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah imam mujtahid min a'immati ahli ijtihad. Dan beliau juga muhaddits. Jadi bukan ahlur ra'yi, bukan, muhaddits. Apalagi kalau levelnya bukan muhaddits. Muhaddits saja enggak boleh diikuti pendapatnya ketika pendapatnya berseberangan dengan hadis Rasulullah. Apalagi yang jauh, tidak berkecimpung dalam dunia hadis, lebih banyak menggunakan ro'yunya. Ya, ini lebih lagi, ya, potensi untuk melesetnya lebih besar. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم معنى ذلك. Jadi kewajiban setiap orang kalau dia sudah mendapatkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW dan dia memahami maknanya, ya, dengan pemahaman yang benar tentunya, ya, bukan memaksakan diri untuk memahami, dia enggak punya pirantinya, enggak punya alatnya untuk memahami. Ini enggak benar nih. Kalau kayak gini harusnya tanya. Jangan maksakan diri, tanya. Tapi kalau dia memiliki alat untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berhasil memahaminya, maka dia amalkan hadis itu. Ya. Wa in khalafahu man khalafahu. Walaupun dia diselisihi oleh siapapun. Kama qala ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian, berarti Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian ikuti yang lainnya. Wa qala ta'ala awalam yakfihim anna anzalna 'alaika al-kitaba yutla 'alaihim. Apakah tidak cukup buat mereka kitab yang kami turunkan yang dibacakan kepada mereka ini? Tidak cukup. Inna fi dzalika rahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Padahal di dalam Alkitab ini ada peringatan dan ada rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qultu Syekh Muhammad bin Hasan Sahib Fathul Majid mengatakan wala yukhalifu fi dzalika illa juhalul muqallidah. Yang menyelisihi wajibnya ittiba itu hanyalah ahli taklid yang jahil. Karena mereka jahil, enggak ngerti Al-Qur'an, enggak ngerti sunnah, dan mereka memang tidak tertarik untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Tertariknya untuk taklid. Ya. Wa haula wa in dhannu annahum qad ittaba'u al-a'immah fa innahum fil haqiqati qad khalafuhum. Walaupun mereka itu mengira bahwa sikap taklid mereka ini adalah dalam rangka mengikuti para imam, tapi hakikatnya mereka menyelisih para imam mereka sendiri, karena imam-imam mereka sendiri sepakat kok, kalian boleh mengikuti saya kalau enggak bertentangan dengan dalil. Tapi kalau sudah ada dalil dan ternyata pendapat saya yang kalian ikuti ini enggak sejalan dengan dalil, enggak boleh diikuti. Mereka mengatakan begitu, kok masih diikuti juga? Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya ahlut taklid ini adalah orang-orang jahil terhadap Alkitab wa Sunnah dan enggak mau belajar. Baik. فيجب على من نصح نفسه إذا قرأ كتب العلماء ونظر فيها وعرف أقوالهم أن يعرضها على ما في الكتاب والسنة فإن كل مجتهد من العلماء ومن تبعه وانتسب إلى مذهبه لا بد أن يذكر دليله والحق في المسألة واحد. Intinya kalau kita mau membaca kitab-kitab para ulama, melihat pendapat-pendapat mereka, ya, maka kita harus cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena masing-masing ulama ahlul ijtihad itu pasti menyebutkan dalil mereka. Kira-kira cocok enggak dalilnya? Ya. dan yang benar dalam satu masalah, masalah yang diperdebatkan antara halal ataukah haram, ya salah satunya, enggak semuanya benar, enggak, salah satu saja yang benar. Sehingga kalau kita menemukan ini lebih kuat dalilnya, yaitu yang kita ikuti. Jadi diikuti karena dalil yang dia paparkan lebih kuat dibandingkan yang lain. Ini kalau bisa memahami penjelasan para ulama, bisa memahami istidlalnya para ulama, memiliki dasar-dasar ilmu syar'i untuk membaca kitab-kitabnya para ulama. Kalau awam ya dia cukup bertanya, tapi yang ditanya harus orang berilmu. Jadi kewajiban orang awam itu adalah mencari siapa yang paling faham terhadap masalah ini, kemudian dia bertanya dan dia mengikuti penjelasannya. Itu kewajiban orang awam. Kalau talibul ilm, dia lihat, dia komparasikan. Kalau dia alim, ya dia ijtihad. Walaupun ijtihadnya terbatas. Ijtihadnya terbatas. Enggak mungkin kalau ijtihad sifatnya mutlak, sudah enggak ada lagi hari ini. Taib. Oh ya, kemudian di sini disebutkan ternyata hadisnya Adi ibn Hatim. وعن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Nabi membacakan ayat ini dan Adi bin Hatim ini asalnya adalah Nasrani, ya, dia beragama Nasrani. Dia protes, kok kami dianggap nyembah-nyembah pendeta kami? Ahlul kitab dianggap nyembah rahib dan pendetanya. Innalasna na'buduhum. Qal alaysa yuharrimuna ma ahallallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunahu. Iya, tapi kan kalian ikut-ikutan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan kalian ikut-ikutan mereka dalam menghalalkan awal mengharamkan yang dihalalkan, yang kemudian menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau itu iya, fatilka ibadatum, itulah bentuk beribadah kepada mereka. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, kita sholat dulu. Dan ini memang sudah habis, kebetulan babnya sudah habis. Saya tuntaskan sekalian masail. Al-Ula tafsiru ayatin nur sudah kita bahas. Tafsir ayat bara'ah juga sudah. At-tanbih ala makna al-ibadah allati angkaraha adi. Ya, catatan tentang makna ibadah yang diingkari oleh Adi bin Hatim. Jadi ibadah itu bukan sujud, rukuk, minta-minta. Enggak cuma itu. Ada bentuk lain ibadah yang tidak difahami dalam hal ini oleh Adi bin Hatim, yaitu taat, menyejajarkan ketaatan kepada selain Allah dengan ketaatan kepada selain Allah, menyamakan perintah Allah atau larangan Allah dengan perintah selain Allah atau larangan selain Allah. Allah bilang haram, pendeta fulan bilang halal, diikuti pendetanya, itu namanya ibadah sama pendeta. Ya, kalau Nasoro pendeta, Yahudi rahib, Muslim, ya macam-macam, kiai, apapun lah julukannya, ya, Syekh, Tuan Guru, siapa, Tengku, apapun gelarnya, pokoknya gelar yang ditujukan kepada orang ahli agama, dimanapun dia berada. Kalau perintah-perintahnya, ajaran-ajaran orang ini disamakan dengan ajaran Allah dalam sisi boleh diikuti walaupun bertentangan, tetap diikuti walaupun sudah jelas-jelas bertentangan, berarti itu beribadah kepada selain Allah. Nah, Nabi menamakan itu sebagai ibadah. Fatilka ibadatuhum. Nabi menafsirkan ayat dalam surat At-Taubah ini yang penafsirannya itu adalah larinya ke sana. Ya. Jadi jelas sekali. Yang keempat, tamtsil Ibnu Abbas bi Abi Bakar wa Umar wa tamtsil Ahmad bi Sufyan. Walaupun sudah jelas-jelas orang soleh loh itu, Abu Bakar wa Umar. Siapa yang meragukan mereka sebagai orang-orang soleh? Sebagai orang-orang yang berilmu, wali min auliyaillah. Abu Bakar apalagi? Ya, manusia paling alim setelah Nabi dan paling afdal setelah Nabi SAW. Nomor duanya Umar. Tapi kalau disejajarkan dengan Rasulullah salah. Enggak betul. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri, imam min a'immatil muslimin, min a'immat ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau disejajarkan dengan Rasulullah salah. Lah ini imam apa enggak jelas. Ya, soleh apa enggak jelas juga. Ilmunya seberapa? Enggak jelas juga. Mau disamakan dengan Al-Quran dan Sunnah, alangkah sesatnya orang-orang yang seperti itu. Al-Khamisah, taghayyurul ahwal ila hadihil ghaya hatta sara indal akthar ibadatul ruhban hiya afdalul a'mal wa tusammal wilayah wa ibadatul ahbar hiya al-ilmu wal fiqh thumma taghayyaratil ahwal ila an'ubida min dunillah man laysa minas salihin. Nah, ini juga sama dengan yang sempat saya sebut. Dulu mereka menganggap, ya, setelah awalnya hanya menaati Rasulullah, kemudian bergeser menaati para ulama, bahkan itu dianggap lebih afdol atau dianggap sebagai ibadah yang paling afdol. Kemudian bergeser lagi, makin sesat lagi, yang tidak berilmu pun ditaati, yang tidak soleh juga ditaati, ya. Baik. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan di sini. Sebagaimana asar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dahulukan ucapan Nabi di atas Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, bagaimana kami menyikapi perkataan mengenai kunut subuh? Dalam tanda petik, tidak ada ulama salaf yang membid'ahkan. Ini hanya ikhtilaf. Sedangkan ada asar sahabat yang mengatakan bahwa kunut subuh terus menerus adalah muhdats atau bid'ah. Ditambah tidak ada dalil sahihnya. Mana yang harus kami dahulukan? Ya, ini kan memang berangkat dari penilaian terhadap hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Bab baca doa kunut khusus di sholat subuh dan secara rutin. Jadi kita diagnosa dulu, masalahnya adalah merutinkan doa kunut khusus di sholat subuh, terlepas ada nazilah ataukah tidak ada nazilah, dan khusus untuk sholat subuh. Nah, kalau kita sudah deskripsikan masalahnya, maka kita perhatikan dalil-dalilnya. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad mengulas dalil-dalil yang ada dalam bab kunut subuh ini. Ternyata dalilnya itu tidak lepas dari dua kondisi. Pertama, secara tekstual jelas-jelas mengarah kepada kunut subuh. Dalam pengertian baca doa kunut. Ada sejumlah hadis yang masuk dalam kategori pertama ini. Dari segi redaksinya jelas ngarahnya ke soal ke bacaan doa kunut di waktu sholat subuh, sifatnya menganjurkan atau bahkan mewajibkan. Tapi validitasnya yang bermasalah. Nah, bermasalahnya ini apakah buat semua orang? Ya enggak. Buat sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain tidak mempermasalahkan validitasnya, atau mungkin dia tidak mengetahui ada perawi yang dhaif di situ. Ulama lain tahu. Yang tidak tahu, ya dia mengamalkan hadis ini sesuai dengan dalalatul hadisnya. Indikator, indikasi hadisnya ke arah mana? Kalau itu indikasinya mewajibkan, ya dia berpendapat wajib baca doa kunut tiap sholat subuh. Tapi bagi ulama lain yang tahu hadis ini ternyata tidak valid, ada perawinya yang dhaif, karena dia lebih menguasai tentang rijalul hadis, tentang ilmu ilal dan lain sebagainya, maka dia tidak mengikuti makna dari hadis ini. Ada hadis yang masuk kategori kedua, yakni dari segi validitas sahih atau valid penisbatannya kepada Nabi SAW, tapi kunut yang dimaksud oleh hadis-hadis ini bukan doa kunut. Karena kunut secara bahasa itu artinya khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin ay khashi'in. Wa may apa namanya? Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah hanifan. Qanitan yakni khashi'an lillah. Khusyuk. Kalau khusyuk dalam sholat, ya ini diperintahkan, tidak ada masalah. Tapi tidak berarti baca doa kunut, ya, khusyuk saja. Nah, oleh karena itu adanya permasalahan atau khilaf ulama di sini, termasuk kaulnya sahabi kalau nggak salah itu Abu Umamah ya, kalau nggak salah ya, ay bunayya muhdats, kata Abu Umamah tentang kunut subuh. Wallahu a'lam. Ya, boleh jadi sahabat ini menafikan kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merutinkan kunut subuh. Dan apakah pertanyaan, karena enggak ingat ya pertanyaan yang ditanyakan oleh putranya Abu Umamah ini terkait apa? Apakah terkait kunut subuh secara mutlak ataukah kunut subuh yang dirutinkan? Kalau yang dinafikan di sini kunut subuh secara mutlak, ya berarti Abu Umamah radhiyallahu anhu tidak pernah menyaksikan doa kunutnya Rasulullah SAW, kunut nazilahnya Rasulullah SAW, karena kunut nazilahnya ini thabit fi sahihain, ya satu bulan beliau memanjatkan doa yang bilang kunut nazilah. Mendoakan sejumlah kabilah Arab yang membantai 70 orang sahabat beliau. Tapi kalau yang dinafikan adalah merutinkan kunut subuh, ya itu benar ya. Karena memang tidak ada dalil yang valid, yang sahih atau yang hasan, yang menyebutkan bahwa Nabi merutinkan kunut subuh walaupun tidak ada nazilah. Yang kita ikuti yang mana? Emang ini masalah ijtihadiyah. Kalau antum sebagai imam dan antum menganggap rajih mereka yang mengatakan kunut subuh itu hanya masyru' ketika ada nazilah, ya silakan tidak usah kunut kecuali kalau ada nazilah. Tapi bagaimana kalau kita sebagai makmum? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya, kalau sebagai makmum ya ikut aja imamnya, karena ini masalah bukan masalah bid'ah tapi masalah ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu masih bisa ditoleransi. Perbedaan pendapat dalam bab ini bukan berkonsekuensi yang benar ahlu sunnah, yang salah ahli bid'ah, tidak. Karena masalahnya masuk dalam ranah ijtihadiyah. Ya. Tidak ada dalil sahihnya menurut siapa gitu loh. Karena enggak ada kesepakatan di sini. Dalil yang dianggap dhaif oleh sebagian ulama itu enggak dianggap dhaif oleh semua ulama, enggak. Buktinya ada yang menggunakannya sebagai dalil, berarti menurut mereka itu tidak dhaif. Dan itu juga minas salaf. Madhab yang menganjurkan kunut subuh itu madhab Syafi'i dan madhab Maliki. Sebaliknya madhab Hanafi sama madhab Hambali tidak menganjurkan. Jadi ini masalah-masalah ijtihadiyah, bukan masalah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Yang enggak benar itu kalau enggak kunut dianggap batal sholatnya. Ya. Saya ingin menanyakan apakah di antara Ustadz Salafi dengan Ustadz Salaf satu dengan Ustadz Salaf lainnya saling mentakfirkan? Siapa yang dimaksud dulu? Apa benar dia Ustadz Salaf? Bahkan kata teman saya, dia dalam kurung Ustadz Salaf tersebut berani mentakfirkan gurunya. Mohon penjelasan. Saya tidak tahu orangnya siapa ini. Jangan-jangan yang dibilang salafi ini takfiri memang. Nah, ini pertanyaan sulit untuk dijawab ya. Karena julukan-julukan ini bisa diklaim oleh siapapun. Bisa. Fulan mengklaim dirinya saya salafi dan saya menganggap guru saya kafir. Kemudian kita bilang salafi mengkafirkan gurunya. Gak bisa dong kayak begitu. Siapa orangnya? Ya. Dan apa alasannya? Siapa gurunya yang dimaksud? Harus jelas semua di sini. Yang bilang mengkafirkan ini siapa? Orangnya siapa? Muridnya siapa? Gurunya siapa? Kesalahan gurunya apa? Terbukti apa tidak? Gitu loh. Tapi kalau oknum, ya mungkin saja oknum di mana-mana ada. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Tentang seorang yang dianggap mujtahid, apa syarat-syarat seseorang bisa berijtihad, dan apa semua sahabat terutama yang dekat dengan Rasulullah mereka bisa disebut mujtahid? Ya, syarat-syaratnya orang bisa berijtihad itu pertama dia menguasai bahasa Arab dari berbagai aspeknya ya, dari ilmu balaghahnya, ilmu ininya, ilmu nahwu sharafnya, sehingga ketika dia membaca sebuah nas ayat atau nas hadis dia bisa memahami sesuai dengan maksud orang Arab ketika menggunakan ungkapan itu, bukan memahami terjemahan. Beda loh ya. Ada nas diterjemahkan oleh seseorang, hasil terjemahannya dijadikan sebagai dalil. Ini beda. Ya, kalau terjemahannya benar. Dan terjemahan itu kadang sesuai dengan konteks. Kalau dipenggal di sini, terjemahannya beda nanti. Kadang istisyhad itu tidak dengan ayat yang utuh, dengan bagian tertentu dari ayat itu. Kalau bagian tertentu dari ayat ini diambilkan terjemahannya dari ayat yang utuh, beda lagi kesannya. Coba antum membandingkan ketika ayat itu dipotong di bagian ini saja dengan ayat itu diterjemahkan dari awal sampai akhir, pasti akan beda ya, cita rasa terjemahan itu beda. Dan terkadang istidlal itu gak dari awal sampai akhir, intinya saja, intinya di sini kan, gitu loh. Kemudian selain menguasai itu, dia harus mengerti nasikh wal mansukh, mana ayat yang masih berlaku hukumnya, mana yang sudah dihapus, antara mutlak dengan muqayyad, am dengan khas. Paling tidak dia menghafal ayat-ayat ahkam, ayat-ayat yang berisi tentang ahkam, karena biasanya ijtihad itu dalam bab ahkam. Ini hukumnya apa, ini hukumnya apa. Ada sekitar 500-an ayat yang bicara tentang ahkam. Hadis-hadis tentang ahkam dia juga harus menguasai. Apa saja hukum-hukum yang dikandung oleh hadis ini. Dan ijtihad orang hari ini berbeda dengan ijtihad para ulama terdahulu. Sealim-alimnya orang hari ini, dia gak bisa menjadi mujtahid mutlak sebagaimana ulama-ulama salaf. Ya, karena alat yang mereka miliki ini sangat terbatas. Ya, pernah saya analogikan orang yang ingin menghukumi suatu hadis secara independen sangat sulit sekali hari ini. Dan itu bagian dari ijtihad. Ya, ulama-ulama dulu itu mereka tahu hadisnya dan tahu derajat hadisnya. Kalau mustahid mutlak, dia tahu, dia sendiri yang menghukumi, tidak taklid ke orang lain. Tidak ada cerita Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Imam At-Tirmidzi, kemudian dia menukil hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Tidak ada cerita, nah, karena emang At-Tirmidzi baru datang, baru lahir setelah Imam Syafi'i gitu loh. Paham enggak? Ya, karena emang enggak mungkin, Imam Syafi'i sudah meninggal duluan sebelum Imam At-Tirmidzi lahir. Ya, misalnya Imam Syafi'i menukil, ngikutin dulu, ini disahihkan oleh fulan. Enggak ada, beliau sendiri ijtihad di situ. Nah, ijtihad yang ada hari ini parsial. Dia taklid dalam bab-bab, beberapa bab, dalam bab ini dia baru berijtihad. Yang ada seperti itu, atau ijtihad dalam satu madhab. Jadi dia menguasai salah satu madhab, kemudian dia berisya tapi tidak keluar dari pendapat madhab itu. Karena madhab, satu madhab itu kadang ada beberapa versi. Madhab Syafi'i, ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan begini, sebagian lagi mengatakan begini, yang rajih yang mana ya? Nah, ini mujtahid tapi tidak keluar dari satu madhab, di madhab itu saja. Ya, berat, salah satu berisya itu enggak sesimpel yang kita bayangkan. Dan apakah semua sahabat, terutama yang dekat dengan Rasulullah, kalau yang dekat-dekat dengan Rasulullah, ya mereka jelas di atasnya mujtahid lagi gitu loh. Ya. Bahkan menurut jumhur ulama, pendapatnya sahabat dengan syarat-syarat tertentu masuk dalam kategori dalil. Ini sudah diangkat di atasnya level mujtahid gitu loh. Karena kaulnya dia jadi dalil dalam kondisi tertentu. Ya, ketika tidak bertentangan dengan nas yang jelas, ini jelas, ini syarat baku ini. Enggak ada nas di sini, tapi ada pendapatnya Umar jadi dalil di situ. Ya, ini sudah di atasnya ijtihad, karena selain mereka enggak bisa begitu. Enggak ada orang berdalil dengan ini ada kaulnya Imam Ahmad ini. Enggak ada. Ini kaulnya Hasan Al-Basri, kaulnya Zuhri, itu enggak bisa jadi dalil. Itu semua butuh dalil untuk diikuti. Qala ulama yustadallu laha wala yustadallu biha. Perkataan para ulama itu perlu dicarikan dalilnya untuk dianggap benar. Bukan dia sendiri yang dijadikan sebagai dalil untuk menghakimi yang lain, bukan. Tapi kalau aqwalus sahabah ini termasuk al adillah al mukhtalaf fiha. Memang ada sebagian ulama menganggapnya dalil, ada yang tidak. Tapi ada gitu loh, menganggapnya dalil itu ada. Qaul Imam Syafi'i fil qadim, qaul qadim Imam Syafi'i itu dalil. Qaul sahabi itu dalil. Ya. Apakah sholat di kandang kambing termasuk sunnah dengan berhujjah dengan dalil hadis Nabi pernah sholat di kandang kambing? Nabi bilang sholat di kandang mendapatkan berkah, dan sholat di kandang kambing mendapatkan berkah, dan sholat di kandang unta membawa was-was setan. Allahu a'lam, ana harus cek lagi kronologi hadisnya, apakah Nabi SAW itu menjawab pertanyaan, misalnya ada yang bertanya, boleh gak sholat di kandang kambing ya Rasulullah, ataukah beliau tanpa ada pertanyaan tahu-tahu nyuruh sholat aja di kandang kambing. Ya, ini akan mempengaruhi. Coba ana cek sebentar. Sallu fi marabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil. Maksudnya dari syarahnya disebutkan, kalau enggak ada tempat lain yang lebih baik, silahkan sholat di kandang kambing. In lam tajidu illa marabidhal ghanam wa a'tanal ibil fasallu fi marabidhal ghanam wa la tusallu fi a'tanal ibil fa innaha khuliqat minasy syayatin. Hadis ini sahih, cuman ada riwayat yang menjelaskan asbabnya gitu loh ya. Kalau kalian enggak mendapatkan tempat kecuali A, kandang kambing, dan B, kandang unta, maka sholatlah di kandang kambing dan jangan sholat di kandang unta. Itu karena unta itu khuliqat minasyayatin, yakni wallahu a'lam, ada yang menafsirkan dia diciptakan dari api sebagaimana syaitan dari api. Ada juga yang menafsirkan akhlaknya unta ini agak kadang membandel ya, sehingga diserupakan atau suka bersikap liar sehingga bisa diserupakan seperti syaitan. Karena syaitan secara bahasa itu sesuatu yang labil ya, labil, tidak stabil. Beda dengan kambing, kambing itu relatif stabil dia. Jadi tidak berlaku dalam semua kondisi, enggak ada apa-apa, ada masjid malah pilih kandang kambing. Bukan begitu ya. Soalnya di masjid lah. Kalau enggak ada tempat lain baru kita masuk kandang kambing. Insyaallah enggak ada itu. Insyaallah masih banyaklah tempat yang lebih nyaman untuk sholat. Baik, cukup ya. Wallahu taala alam. Oh, lagi. Akhir soalnya. Apa hukum branding siar Islam? Siar. Kurang Y berarti. Branding syiar Islam kepada simbol kelompok tertentu seperti kalimat la ilaha illallah pada HTI. Yang membranding itu siapa? Kalau dibilang HTI, Saudi lebih dulu dari HTI. Ya, Saudi sudah berdiri sejak tahun berapa? Yang sekarang ini aja 100 tahunan umurnya. Dulu mana sama HTI? HTI berapa tahun? Ada yang mantan HTI? Tidak ada. Anak rasa lebih dulu Saudi daripada HTI lah. Ya. Itu sudah menggunakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan mereka juga tidak mengklaim bahwa mereka yang paling berhak menggunakan simbol itu, enggak. Yang simbol Saudi itu kalau la ilaha illallah di bawahnya ada pedang dan backgroundnya hijau, teksnya putih, itu bendera Saudi. Tapi sekedar tulisan kalimat tauhid ini enggak bisa diklaim ini milik fulan, milik fulan lah, takalam miliknya umat Islam semuanya. Syiarnya kaum muslimin. Mungkin masalahnya menuliskan itu di barang-barang yang dikhawatirkan barang ini tidak diperlakukan dengan hormat. Memang pernah ada kajian supaya bendera Saudi itu dirubah, jangan menggunakan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena apa? Kalau pas pertandingan Piala Dunia itu sponsor apa namanya? Supporternya itu pakai bendera ditaruhkan di punggung gini. Ya, ini kan kurang elok gitu loh, kurang menghargai. Kadang-kadang nanti mungkin jatuh benderanya ya, atau terinjak atau kedudukan dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk-bentuk perlakuan yang tidak layak karena ada lafaz kalimat tauhidnya ini gitu loh. Sehingga ketika ada usulan untuk merubah dalam rangka menghargai kalimat tauhid, ini tidak masalah. Seperti kaligrafi, itu banyak ulama mengatakan tidak boleh ayat Al-Quran jadikan kaligrafi, hadis Rasulullah jadikan kaligrafi, tidak boleh. Karena apa? Hadis Rasulullah itu bukan pajangan, ayat Al-Quran bukan pajangan. Memperlakukan itu sebagai pajangan itu namanya merendahkan kedudukan Al-Quran dan Sunnah. Mushaf dijadikan jimat, tidak boleh. Fungsinya bukan jimat deh, digantungkan di mobil buat apa? Buat jimat. Namanya juz. Fungsi Al-Quran adalah kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk dipelajari ayatnya, di ambil faedah-faedahnya, ahkamnya diamalkan, diterapkan. Itu fungsinya Al-Quran. Sehingga ketika dialihkan jadi hiasan di masjid-masjid, di dinding-dinding, ya, nanti ada cecak, ee di situ, ya, kotor. Ini malah akhirnya ada semacam unsur pelecehan tanpa disengaja gitu loh. Nah, kalau itu dimusnahkan dalam rangka menghindari terjadinya pelecehan, ada fi'lun masyru', atau menghindari madharat yang akan timbul. Contohnya mushaf yang terdapat kesalahan di sana. Bagaimana caranya? Ya dibakar. Dibakar. Terlanjur dicetak ribuan eksemplar, ada salah di situ, dibakar. Dibakarnya bukan untuk menghina, tapi dibakar untuk menghindari madharat yang timbul dari adanya kesalahan cetak pada mushaf. Demikian juga benda-benda yang mengandung misalnya potongan-potongan kitab hadis, ya, atau ada Al-Qur'an yang sudah robek-robek, ada robekannya jatuh di sana. Gimana nih cara kita? Jangan dibuang di sampah, jangan. Ada lafadznya di situ, ada ayat Al-Qur'an, ada lafadz Allah, ada potongan hadis Rasulullah, buku-buku agama yang sudah enggak kepake misalnya, buku pelajaran sekolah. Cara paling baik ya dibakar. Nah, cuman innamal a'mal binniat. Bakarnya karena apa? Gitu loh. Bakar karena benci, kufur, riddah, keluar dari Islam. Bakar karena cinta supaya enggak dilecehkan, hati ta'ah, dapat pahala pelakunya. Ya, Utsman pun membakar mushaf-mushaf yang pernah ada sebelumnya yang tidak ala rasmil Utsmani. Karena mushaf-mushaf yang ada ini rentan menimbulkan perselisihan. Sudah yang ada-ada ini semua diganti dengan rasm Utsmani. Jangan nanti beda-beda lagi ya kiroahnya. Repot nanti, kacau ini. Yang lain-lain dibakar sama Utsman. Tapi tujuannya bukan melecehkan, tujuannya adalah untuk maslahat yang sangat besar. Di percetakan Raja Fahad di Madinah itu ada tempat khusus untuk membakar mushaf-mushaf yang ada kesalahan di sana, atau mushaf-mushaf yang sudah mungkin sebagiannya dimakan rayap atau apa, tidak bisa lagi dimanfaatkan, ya, sudah rusak, sudah dibakar situ. Jadi tidak akan ada pelecehan, sudah jadi abu nggak apa-apa, abu. Tapi selagi masih tertulis lafadz Allah di situ, ya tetap dia harus diperlakukan secara terhormat. Ya, di kampus kita dulu ada dua kotak. Kotak buat lil awraqil muhtaramah. Ya, untuk kertas-kertas yang terhormat. Kenapa? Mengandung ayat, mengandung hadis, mengandung ilmu. Ini kitab, mungkin kitab-kitab yang buku-buku diktat yang sudah enggak kepake lagi, atau catatan yang sudah enggak kepake lagi, ada ilmu di situ. Ini termasuk awraq muhtaramah. Letakkan di situ, nanti diproses dengan proses khusus. Yang lain-lain, ya, surat kabar atau apa yang lain-lain, beda lagi perlakuannya. Taib, cukup ya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam.